Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azani wa jazakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita di malam hari ini, di majlis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk mengikhlaskan amalan yang kita perbuat ini, sehingga menjadikannya sebagai amalan soleh yang memberikan manfaat kepada kita di hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, a'azani wa jazakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kita terhadap hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang penting yang terkait dengan kaidah-kaidah dalam Islam, pokok-pokok penting dalam syariat, yang apabila seseorang mampu untuk memahami hadis-hadis tersebut, dia menghafal, dia memahami hadis-hadis tersebut, lalu dia berusaha mengamalkannya, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar. Kita masih dalam hadis yang ke-23. Hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf ibn Hasan ibn Hussein An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu setengah keimanan. Telah kita sebutkan makna dari hadis ini. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Timbangan yaumil qiyamah, yang menunjukkan besarnya keutamaan dari ucapan ini. Ucapan yang begitu ringkas namun memiliki nilai yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang tentunya harus pula disertai dengan amalan, harus dibarengi dengan amalan perbuatan, tidak hanya sekedar ucapan. Dikarenakan ucapan itu ketika tidak dibarengi dengan amalan, maka akan menjadikan ucapan tersebut tidak memiliki nilai, yang nanti insyaallah akan disebutkan pada penggalan lafaz berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u, keduanya memenuhi, atau tamla'u, ucapan tersebut memenuhi, ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi, yang menunjukkan besarnya kedudukan dari kalimat tersebut. Subhanallah walhamdulillah. Lafaz hadis yang disebutkan di sini au ataukah, itu lisyakki, untuk menunjukkan asyak, perawi ragu. Apakah Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tamla'ani ataukah beliau menyebutkan tamla'u? Perawi, salah seorang perawi ragu tentang manakah lafaz yang dipakai, yang didengarkan dari sebelumnya. Apakah dari Rasulullah SAW ataukah dari perawi sebelumnya? Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah wa'alaikumullah, mengajarkan kepada kita satu perkara yang sangat penting tentang kesungguh-sungguhannya para perawi hadis dalam upaya mereka untuk menukilkan dan menyampaikan hadis Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah mereka dengarkan dengan lafadznya. Nah, mereka sangat bersungguh-sungguh. Karena kedua kata yang disebutkan di sini itu semakna. Tamla'ani au tamla'u. Sama-sama maknanya memenuhi. Cuman permasalahannya apakah disebutkan tamla'ani muthanna ataukah tamla'u mufrad. Nah, yang maknanya sama. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Kesungguh-sungguhan para perawi hadis Rasul alaihi salatu wassalam dalam upaya untuk menyampaikan hadis Rasul wassalam sesuai dengan yang mereka dapatkan, sesuai dengan yang mereka dengarkan, tanpa dirubah sedikit pun. Nah, sehingga ini menunjukkan kepada kita hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam ketika disebutkan tanpa keraguan padanya, maka betul-betul mereka telah menukilkan sesuai dengan yang mereka dengarkan dari orang-orang sebelumnya, dari para perawi sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang amanah yang ada pada mereka, sifat amanah yang besar menyampaikan agama ini kepada orang-orang setelahnya, menyampaikan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam kepada murid-muridnya sesuai dengan yang mereka dengar, sesuai yang mereka dapatkan, tanpa merubah sedikit pun apabila mereka mampu untuk menyebutkannya dengan lafadznya. Nah, berbeda dengan apa yang kebanyakan terjadi di masa-masa akhir ini, sikap bermudah-mudahan dalam menisbahkan sesuatu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sesuatu yang tidak beliau ucapkan atau tidak beliau perbuat. Dan ini tentunya dosa-dosa besar. Menisbahkan ucapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak beliau ucapkan, demikian pula menisbahkan amalan atau perbuatan Rasul alaihi salatu wassalam sesuatu yang tidak mereka perbuat. Dalam hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dan selain keduanya, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, siapa yang menyengaja atau siapa yang berdusta atasku, atas nama Rasul alaihi salatu wasalam, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian padahal tidak. Dia mengatakan Rasul alaihi salatu wasalam melakukan hal ini dan itu padahal tidak. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan, dia sengaja, tahu dia bahwa dia tidak pernah mendengarkan itu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak didapati dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak diketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengamalkannya. Dia tahu dan dia sengaja menyebutkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka sungguh dia telah persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Qani bidin azan wa zakumullah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, "Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ardh." Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya itu memenuhi langit-langit dan bumi. Ucapan subhanallah adalah bentuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat aib. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maha suci dari segala bentuk kekurangan, sifat-sifat yang buruk, yang tidak layak untuk dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, walhamdulillah, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah dan pujian hanya miliknya. Walhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita banyak mendapatkan dalam asar-asar atau riwayat-riwayat hadis, di mana ucapan subhanallah terkadang tidak disebutkan secara tersendiri, namun digandengkan dengan yang lainnya. Karena sebagaimana telah kita sebutkan, ucapan subhanallah itu menafikan sifat kekurangan. Menafikan sifat kekurangan ini akan sempurna ketika dibalik penafian tersebut terkandung padanya penetapan sifat sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, biasanya digandengkan dengan pujian atau digandengkan dengan sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang kita sebutkan kemarin dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dua kalimat yang sangat ringan, kalimatani habibatani ilar rahman. Naam. Khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan lisan ini untuk ucapkan, namun berat timbangannya di hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallah digandingkan dengan alhamdu, tahmid. Kemudian subhanallahil azim. Subhanallah digandingkan dengan al-azamah, sifat keagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, was-salatu nurun. Dan salat itu cahaya. Salat adalah cahaya. Salat di sini secara umum. Apakah salat yang wajib dan itu yang utama, ataukah salat-salat yang sunnah? Salat tersebut adalah cahaya. Cahaya bagi hatinya. Cahaya pada anggota tubuhnya, pada jasmaninya. Cahaya yang akan menerangi dirinya di dalam kuburnya. Cahaya yang akan memberikan manfaat padanya di hari kiamat, di hari akhirat. Nah, itu as-salat. Salat adalah cahaya bagi hatinya, di dalam hatinya. Dengan seorang mengerjakan salat akan menerangi jiwanya, akan menerangi hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Coba kita lihat. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Khawani bidin azani wa azakumullah, yang dituntut dari salat itu tidak sekadar mengerjakan semata. Akan tetapi yang dituntut dari salat itu al-iqamah, iqamatuha, ala wajihal matlub, menegakkan salat sebagaimana yang dituntut, yang disyariatkan, menyempurnakan syarat-syaratnya, menunaikan rukun-rukunnya, demikian pula kewajiban-kewajibannya. Lebih sempurna lagi, itu tadi tingkatan yang wajib, lebih sempurna lagi ketika dia menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang mustahab di dalam ibadah sholat tersebut. Nah, ketika dia telah menegakkannya dengan bentuk yang disyariatkan, yang dituntut darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik padanya, akan memberikan penerangan pada jiwa dan hatinya, sehingga dia akan mencintai kebaikan dan bersemangat untuk mengamalkan kebaikan, dan dia akan diberikan petunjuk untuk membenci keburukan, membenci dosa dan kemaksiatan, dan berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Dengan demikian, salat tersebut akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Ketika dia menegakkan salat tersebut sesuai yang dituntut darinya, yang disyariatkan darinya. Sehingga ya ikhwan fillah, a'azan wa jazakumullah, ini juga koreksi bagi kita sekalian. Ketika seseorang yang telah mengerjakan salat namun tidak mencegahnya dari terjatuh kepada perbuatan fahsya'i wal mungkar, itu menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperiksa dan dikoreksi dari sholat yang dia perbuat. Karena ayat ini jelas, pasti benarnya dan tidak mungkin salah. Yang salah adalah orang yang mengerjakannya. Sudahkah dia menunaikan sholat tersebut sesuai dengan yang dituntut? Kalau tidak, maka tidak mendapatkan hasil yang dijanjikan. Kalau iya, dia akan mendapatkan hasil yang dijanjikan padanya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana tidak? Salat itu terkandung amalan-amalan yang besar. Di antara perkara yang besar yang terkandung dari salat tersebut adalah doa. Adalah doa. Sangat banyak. Dimulai dengan takbiratul ihram. Setelahnya dia membaca doa al-istiftah atau iftitah. Terkandung padanya doa. Ada yang berupa pujian, ada yang berupa doa, ada pula bentuk istiftah yang terkandung padanya doa dan pujian. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, terkandung padanya doa. Nah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asira. Ini bentuk pujian secara khusus. Ada pula yang menggabungkan. Nah, ada pula yang menggabungkan antara pujian dan doa. Kemudian setelah itu berlanjut dengan qiraatul fatihah. Di dalam al-fatihah juga bentuk doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bentuk doa yang senantiasa diucapkan seorang muslim di dalam salat-salatnya. Minimal 17 kali sehari semalam dia ucapkan. Itu paling minimal. Kalau dia hanya mengerjakan yang wajibnya saja. Nah, apalagi kalau dia tambah dengan yang nafilah, rawatib, yang sunnah. Semakin banyak lagi. Nah, doa yang sangat besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Aku telah membagi suratul Fatihah ini menjadi dua bagian. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Dan hambaku itu akan mendapatkan apa yang dia minta. Dalam hadis qudsi. Janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah kabulkan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan untuk diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah untuk mengenali as-sirat. Dan hidayah untuk menjalani as-sirat. Dan komitmen istiqamah di atasnya. Itu hidayah yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah hidayatan. Hidayah yang diminta dalam ayat tersebut. Atau dalam doa tadi ada dua. Hidayah untuk mengenali al-haq. untuk Allah kenalkan kepadanya, Allah berikan petunjuk kepadanya untuk mengenali manakah al-haq itu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hidayatu fi tariq. Hidayah untuk menempuh jalan yang benar tadi. Setelah Allah kenalkan, dia meminta kepada Allah untuk Allah mudahkan dia mengamalkannya dan istiqamah di atasnya, tidak meninggalkan dan tergelincir darinya. Nah, belum lagi yang lainnya, ruku, sujudnya. Nah, merupakan ataukah di antaranya merupakan tempat doa, apalagi sujud yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, tempat terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Nah, fajtahidu fid du'a fa aktsiru du'a, perbanyaklah doa, bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika seorang itu sujud. Al-muhim, salat itu merupakan tempat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia benar-benar memperhatikannya, apabila dia benar-benar memahaminya, sungguh dia telah diberikan kenikmatan yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta di dalam salatnya tersebut, sehingga Allah akan memberikan hidayah kepada kalbunya, dia akan mendapatkan cahaya, hatinya bercahaya, mampu untuk kemudian mengenali al-haq dengan petunjuk dari Allah, mencintai al-haq dan mengamalkannya, dan mengenali kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan membenci serta mengingkarinya, berusaha untuk meninggalkan dan menjauhinya. Maka sholat itu cahaya baginya. Demikian pula sholat itu nurun fil wajhi, cahaya di wajahnya. Salat yang dia amalkan itu akan menjadikan wajahnya bercahaya. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Tanda-tanda mereka itu nampak di wajah-wajah mereka disebabkan athari sujud, bekas-bekas sujudnya mereka. Nah, bekas-bekas sujudnya mereka. Nah, cahaya yang nampak dari wajah mereka. Demikian pula salat itu adalah nurun fil qabri, cahaya di dalam kuburannya. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa seorang yang dikubur akan mendapatkan fitnatul qabr yang akan diakhiri dengan nikmatul qabr atau ka'adabul qabr. Nah, nasallallahu lana wa lakumul afiyah wa salam. Sehingga ketika seseorang itu beramal saleh, ketika dia mampu menjawab pertanyaan dua malaikat yang bertanya di dalam kuburnya, di dalam alam kuburnya tersebut, ketika dia mampu menjawabnya, maka dia akan ditemani dengan amalan solehnya, dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yunawwar lahu fi, dan akan diterangi untuknya, ya, di dalam kuburnya tersebut akan bercahaya. Nah, akan mendapatkan kenikmatan nikmatul qabr. Demikian pula salat merupakan nurun fil hasyar, cahaya ketika Allah membangkitkannya di hari kiamat. Nah, cahaya nuruhum yas'a baina aidihim wa min khalfihim, cahaya yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim bushrakumul yaum jannatun tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim, dhalika huwal fawzul azim. Ingatlah hari di mana engkau akan melihat kaum mukminin dan mukminat, yas'a nuruhum, di mana cahaya-cahaya mereka mengeluarkan sinar di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, bergembiralah kalian pada hari ini dengan jannat, surga, surga, jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Syahidnya yas'a nuruhum, cahaya-cahaya mereka itu bersinar. Bekas-bekas wudhunya mereka itu bersinar. Dan itu kita ketahui bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Wasilah untuk kemudian seseorang berwudu bisa mengerjakan salat setelahnya. Ketika di hari kiamat dibangkitkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi ghurran muhajjalin, yakni maksudnya tempat-tempat atau bekas-bekas wudunya mereka itu mengeluarkan cahaya. Ya. Nah, cahaya. Akhwani fiddin a'azan wa jazakumullah, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Sehingga barang siapa yang menjaga salatnya tersebut, dia akan mendapatkan cahayanya. Namun barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka nas'alullah al-afiyata wa salana wa lana wa lakum, dia tidak akan mendapatkan cahayanya. Dalam riwayat al-Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, hadis yang hasan dihasankan oleh para ulama, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau menyebutkan tentang salat, beliau mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat tersebut, maka dia akan memperoleh cahaya, keselamatan, petunjuk pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak pula petunjuk, tidak pula keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf ibni Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Tokoh-tokoh kafir. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, menunjukkan pentingnya perkara sholat. Sepantasnya bagi seorang muslim, bahkan yang wajib bagi setiap muslim, untuk kemudian menjaga sholat tersebut dan berupaya untuk menegakkannya sesuai dengan yang disyariatkan, yang dituntut darinya. Was-salatu nurun, dan sholat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, kemudian kata Rasulullah SAW, dan sedekah itu burhan, bukti. Nah, sedekah itu bukti. Sedekah itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah badlul mal lil muhtaj taqarruban ila Allah taala. Memberikan harta kepada orang-orang yang butuh dalam rangka untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah yang dimaksud dalam hadis ini. Karena kita mengetahui bahwa sedekah itu terkadang yang dimaksud dengannya adalah sedekah bil mal, terkadang pula yang dimaksud dengannya sedekah secara umum, ibadah secara umum. Ya. Nah. Seperti kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu sedekah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sedekah. Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu juga sedekah. Artinya amalan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah sedekah secara khusus. Mengeluarkan harta kepada mereka orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, as-sadaqatu burhan. Dan sedekah itu bukti yang jelas. Bukti yang terang. Yakni maksudnya bukti yang jelas, yang menunjukkan tentang kejujuran iman yang ada pada kalbunya, kejujuran dan kebenaran iman yang ada pada hatinya, itu tertampakkan, terbuktikan dengan sedekah yang dia keluarkan. Ya. Yang dia berikan kepada orang yang membutuhkan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti yang jelas. Karena kita mengetahui bahwa harta itu sesuatu yang memang telah dijadikan tabiat bagi manusia ini untuk mencintainya, untuk senang kepadanya. Itu tabiat dasar setiap manusia. Suka dan senang dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal hatti dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dihiasi untuk manusia ini kecintaan kepada syahwat berupa wanita, anak-anak, harta yang melimpah dari emas, demikian pula perak, kuda-kuda pilihan, peternakan dan pertanian. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah tempat sebaik-baik tempat kembali. Khani bidin azan wa zakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini telah dihiasi bagi manusia ini kecintaan terhadap perkara-perkara tersebut. Disebutkan hal-hal ini secara khusus, bukan berarti cuma ini saja yang dicintai oleh manusia. Perkara dunia ini banyak. Namun ini disebutkan karena memang ini perkara-perkara besar yang mayoritas manusia suka dan cinta kepadanya. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا, dan kalian mencintai harta ini dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ, dihiasi bagi manusia ini, untuk manusia itu kecintaan kepada syahwat. Dari wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, demikian pula al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan. Ya, kalau di masa kita, ya, termasuk dalam maknanya, artinya maksudnya termasuk dalam bagiannya adalah kendaraan-kendaraan. Karena ini maksud dengan al-khailul musawwamah, yakni kuda-kuda pilihan yang dijadikan sebagai kendaraan. Nah, wal an'ami wal hadd, peternakan, demikian pula pertanian. Ini semua merupakan perhiasan kehidupan dunia yang manusia pada umumnya cinta kepadanya. Tetapi Allah menyebutkan di akhir, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik tempat kembali. Artinya, ketika kecintaan manusia, kecintaan seseorang kepada harta tersebut tidak melalaikannya dari perkara-perkara yang wajib yang mesti dia tunaikan. Tidak melalaikannya dari perkara-perkara yang diharamkan yang wajib untuk dia tinggalkan dan jauhi. Dia tetap istiqamah, tetap taat kepada Allah. Meskipun dia bersama dengan harta-harta yang dia cintai tersebut, dia senantiasa berupaya untuk istiqamah, taat kepada Allah, tidak menghalanginya untuk tetap taat kepada Allah, mengeluarkannya dalam perkara yang ma'ruf, maka dia akan mendapatkan sebaik-baik tempat kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengeluarkan hartanya, padahal dia suka dan cinta kepada harta tersebut, namun dia mengeluarkannya taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka sedekah yang dia keluarkan adalah bukti yang nyata yang menunjukkan kejujuran keimanan yang ada pada dirinya. As-sadaqatu burhan. Maka sedekah itu bukti, ya, yang nyata, bukti yang jelas yang menunjukkan kejujuran keimanan yang ada pada dirinya. Ingat yang kita sebutkan tadi, yang dimaksud dengan sedekah yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan harta kepada orang yang muhtaj taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, atau bukan karena urusan-urusan duniawi yang lain. Semata-mata ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru diyaun, dan kesabaran itu adalah diya, cahaya. Tadi disebutkan as-salatu nurun, salat itu cahaya. Di sini disebutkan as-sabru diya, diya cahaya. Perbedaan diya dengan nur, diya itu cahaya yang menyengat, cahaya yang memiliki sifat panas, menyengat, membakar. Nah, itu dhiya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bedakan antara dhiya dan nur tersebut dalam firman-Nya, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran." Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya, matahari itu mengeluarkan sinar dan cahaya, wal qamara nuran, dan menyebabkan atau menjadikan bulan itu mengeluarkan sinar cahaya. Tentunya kita mengetahui cahaya matahari berbeda dengan cahaya bulan. Cahaya matahari, cahaya yang disertai dengan hararah, dengan rasa panas yang tidak atau tidak seperti cahaya yang dikeluarkan oleh bulan. Nah, cahaya namun tanpa panas. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dia itu sesuatu ataukah cahaya yang disertai rasa panas. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan as-sabru dhiya, dan kesabaran itu adalah cahaya yang disertai rasa panas. Maksudnya bahwa kesabaran itu membutuhkan perjuangan. Kesabaran itu membutuhkan mujahadatun nafs, kesungguh-sungguhan. Ya. Dikarenakan sesuatu yang berat bagi jiwa untuk kemudian menahan dirinya, ya, dari berkeluh kesah, dari menampakkan ketidaksukaan terhadap apa yang menimpanya, ya, yang dia wajib bersabar atasnya. Para ulama mereka menyebutkan seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang yang dimaksud dengan sabar itu, as-sabru habsun nafsi an at-tasakhuti bil maqdur wa habsul lisan an asy-syakwa wa habsul jawari anil ma'siyah. Yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan diri dari murka dan marah terhadap takdir, terhadap apa yang ditakdirkan kepadanya. Dia menahan dirinya dari berkeluh kesah, dari berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa dengan takdir yang tidak dia sukai. Dan menahan lisannya dari berkeluh kesah, dari menampakkan rasa protes dan tidak senang atau tidak ridha terhadap takdir yang menimpa kepadanya. Wa hafsul jawari anil ma'siyah, dan menahan anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa sabar itu berputar atau berkisar atau berada pada tiga rukun tersebut. Hatinya, demikian pula lisannya, demikian pula anggota badannya. Ditahan dari melakukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Nah, itu kesabaran. Nah, yang ketika seseorang itu benar-benar mewujudkan kesabaran itu sebagaimana yang dituntut, yang disebutkan tadi, maka musibah yang menimpa kepadanya akan berubah menjadi anugerah. Ya. Ujian yang ada padanya akan berubah menjadi karunia yang besar. Demikian pula sesuatu yang dibenci tersebut akan berubah menjadi sesuatu yang dia cintai. Dia paham dengan musibah tersebut Allah menghendaki kebaikan baginya. Nah, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, Allah akan berikan ujian kepadanya. Dia memahami ujian yang Allah timpakan kepadanya itu untuk menghilangkan dosa-dosanya atau mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia bersabar. Nah, dia bersabar dengan menjalankan apa-apa yang disebutkan tadi. Bersabar yang dimaksud di sini mencakup bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, bersabar dari bersabar dari kemaksiatan dengan dia tinggalkan dan jauhi, dan bersabar terhadap takdir yang Allah tetapkan kepadanya dengan tidak berkeluh kesah, dengan tidak menampakkan rasa protes dengan ucapannya, dan tidak bermaksiat dengan perbuatannya. Ya. Sehingga jangan sampai ujian yang menimpa kepada seseorang menjadikan justru dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak sabar. dari maksiat tersebut. Dari musibah tersebut. Musibah yang menimpa kepada seseorang, wajib baginya untuk dia bersabar. Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak murka di dalam hatinya. Dan dia tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kalau ada satu musibah menimpa kepada seseorang, justru menjadikannya terjatuh ke dalam kemaksiatan, berarti sungguh dia tidak bersabar dari musibah yang menimpa kepadanya. Padahal bersabar dari musibah itu kadar minimal, tidak boleh di bawah itu. Ya, kadar yang wajib, yang harus ada pada setiap hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya dengan musibah padanya. Tidak boleh di bawah itu. Tidak boleh dia berkeluh kesah, tidak boleh dia terjatuh ke dalam maksiat, tidak boleh dia murka dan protes terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya. Karena itu tidak bersabar, dan tidak bersabar menjadikan seseorang itu terjatuh ke dalam dosa. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ini kalimat yang sangat-sangat penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah yang akan menolong dan membelamu, ataukah hujjah yang akan mencelakakan dirimu? Al-Quran itu adalah hujjah. Hujjah yang akan membantu seseorang ketika dia mengamalkannya. Ketika dia mengamalkan al-haq tersebut. Sampai kepadanya ilmu berupa al-haq, Al-Quran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya dalam Al-Quran banyak perintah yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti yang dimaksud di sini syariat, bahwa Al-Quran itu adalah hujah yang akan membelamu ketika engkau mengamalkannya. Ketika engkau mengerjakannya, maka Al-Quran itu akan membelamu, menjadi hujah yang membenarkanmu nanti di hari kiamat. Atau sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, dia meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib, atau dia mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan, atau dia tidak bersabar dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya, maka Al-Qur'an itu adalah sebagai hujjah yang akan mencelakakan dirinya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata wassalam. Ikhwani fiddin, azan wa zakumullah. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ini mengajarkan kepada kita dan menuntut kepada kita sekalian untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Nah, untuk berupaya dengan sekuat tenaga, mengerahkan kekuatan dan segala kemampuan untuk benar-benar serius dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh bagi seseorang untuk beralasan ketika dia terjatuh ke dalam larangan yang disebutkan tadi, apakah meninggalkan perintah atau melakukan yang dilarang atau tidak bersabar dari musibah yang terjatuh yang menimpa kepada dirinya. Kemudian dia beralasan, saya tidak tahu. Nah, dalam kondisi dia berada di tempat yang memungkinkan untuk menuntut ilmu, hujjah telah terangkat, hujjah telah tegak padanya, dan uzur itu telah terangkat darinya. Coba kita lihat. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan ketika menjelaskan ayat hadis ini, beliau mengatakan, Al-Qur'an alladhi anzalahu Allahu 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa bayanil haqqi minal batil. Bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wasallam untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan kebenaran dari kebatilan, In amilta bihi sara hujjatan laka inda Allah yaumil qiyamah. Apabila engkau mengamalkannya, maka dia akan menjadi hujjah yang menolongmu di sisi Allah nanti di hari kiamat. Wa in taraktahu sara hujjatan alayka. Apabila engkau meninggalkannya, maka dia, yakni Al-Quran tadi, Al-Haq tadi, akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan dirimu. Wa laysa laka udrun fi adamil amali bima ja'a fil Quran. Dan engkau tidak memiliki udur, tidak memiliki alasan ketika tidak beramal dengan apa yang telah ada di dalam Al-Quran tersebut. Tidak memiliki udur. Tidak bisa untuk dia mengatakan saya tidak tahu amalan tersebut. Saya belum mengerti. Saya belum tahu. Saya belum mempelajarinya. Dalam kondisi wasilatul ilmi maisurah. Dalam kondisi wasilah-wasilah untuk mendapatkan ilmu itu yusrun, sangat mudah sekali. Mudah untuk dia peroleh. Li'anna al-Qur'ana ja'aka, karena Al-Qur'an telah datang kepadamu. Fahuwa yutla fil masajid, Al-Qur'an itu dibaca di masjid-masjid. Wa fil majalis, dibaca di majlis-majlis ilmu. Wa fil idza'at, diperdengarkan di radio-radio. Wa aidan al-Qur'anu muyassarun likulli man yuridu ta'allumah, dan Al-Qur'an itu sangat mudah bagi setiap orang yang menginginkan untuk mempelajarinya. Wa hadha min iqamatil hujjati 'alan nas, dan ini termasuk bentuk telah ditegakkan hujjah itu kepada manusia. Fala tazalu taral mushaf, engkau selalu melihat mushaf Al-Qur'an tersebut. Wala tazalu tasma'ul qari, engkau selalu mendengarkan Al-Qur'an itu dibaca oleh orang yang membaca Al-Qur'an. Wala tazalu taqra anta, bahkan engkau pun selalu membaca Al-Qur'an tersebut. Faqad balagakal Qur'an, Al-Qur'an sungguh telah sampai padamu. Falaisa li ahadin udrun yaumal qiyamati an yaqul ma 'alimtu wa ma balagani syai'un. Tidak ada uzur bagi seorang pun untuk nanti di hari kiamat dia berucap, dia mengatakan, saya tidak tahu. Belum sampai kepadaku sedikit pun dari perkara tersebut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qad kanat ayati tutla alaikum, fakuntum ala aqabikum tankisun. Sungguh, ayat-ayatku telah dibacakan atas kalian, namun kalian berpaling ke belakang-belakang kalian. Yakni berpaling meninggalkan Al-Quran tersebut. Al-Quran dibaca, dia berpaling. Al-Quran diajarkan, dia lari. Tidak mendengarkan. Malas dalam menuntut ilmu. Malas dalam berupaya untuk mempelajari agama Allah. Padahal boleh jadi amalan-amalan yang besar, aktivitas kesehariannya, itu yang sangat memberikan pengaruh kepadanya, yang wajib untuk dia dasari dengan ilmu. Boleh jadi seseorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa disebabkan dia tidak mengetahui bahwa perkara yang dia amalkan itu dosa. Berapa banyak yang tidak mengetahui bahwa seseorang tidak boleh tidur di malam hari dalam kondisi junub. Nah, berapa banyak yang tidak mengetahui bahwa hukum mandi di yaumil jum'ah adalah wajib. Nah, khonibidin azan wa zakumullah, berapa banyak yang memahami bahwa takbir-takbir intiqal itu hukumnya wajib menurut pendapat yang sahih. Karena Rasulullah SAW memerintahkan ketika dia menelantarkannya, ketika dia tidak